Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Imam Abu Hatim Muhammad Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah. Kita sampai pada pernyataan beliau. Qala rahimahullah, fal'aqil la ya'manu aduwahu ala kulli hal. Orang yang berakal tidak akan pernah merasa aman dari musuhnya. Ala kulli hal, dalam kondisi apapun. Artinya selalu dia dalam keadaan waspada, tidak akan pernah lengah terhadap musuhnya. In kana ba'idan lam ya'man min mughadaratihi, atau lam ya'man mughadaratahu, wa in kana qariban lam ya'man muwasabatahu. Karena musuh jika dia jauh darimu, orang yang berakal tidak merasa aman dari tipuannya. Ini walaupun dia jauh, bisa saja melancarkan tipu daya dan makarnya, atau mughadarah dalam artian meninggalkan. Ini meninggalkan tempatnya yang jauh sana untuk mendatangimu dan melancarkan aksi permusuhannya kepadamu, datang untuk memadorotkan kamu. Atau itu kalau jauh, atau kalau musuhmu dekat, orang yang berakal pula tidak akan merasa aman dari serangannya mendadak. Muasabah itu diterkam begitu, karena dekat. Artinya seperti kata beliau, ala kulli hal, dalam kondisi apapun, musuhmu jauh, musuhmu dekat, kamu tidak boleh lengah, tidak boleh merasa aman darinya. Dengan misalnya kamu katakan, oh, jauh ini, gak mungkin, gak perlu kita waspada misalnya. Karena yang jauh bisa dekat mendatangimu, atau melancarkan makar tipu dayanya dari kejauhan. Atau dia dekat sehingga kamu terlalu tenang atau menyepelekan dia, bisa-bisa kamu diterkamnya. Walhasil menuntut orang yang berakal untuk selalu waspada, tidak lengah dari musuhnya. Wal aqil la yukhatiru nafsahu, la yukhatiru binafsihi fil intiqam min aduwihi. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, sifat uqala, orang yang berakal juga tidak akan dia membahayakan dirinya sendiri, tidak akan mau ambil resiko, walaupun itu dengan nama balas dendam misalnya, atau melampiaskan emosinya kepada musuhnya. Kamu jangan ambil resiko. Li'annahu in halaka fi qasdihi, karena kalaupun misalnya ternyata kamu kalah, ini tidak berhasil, dalam melancarkan dendammu atau membalas balas dendam kepada musuhmu. Kalau kamu gagal, qila adha'a nafsah, orang akan berkata fulan menyia-nyiakan dirinya sendiri, fulan menghancurkan dirinya sendiri. Ini kamu disalahkan oleh orang. Wa in dhafira qila alqadha' fa'alahu. Atau kalaupun kamu menang, ya ini berhasil merugikan atau menjatuhkan lawanmu, juga mereka enggak akan diam, mereka akan berkata alqadha' fa'alahu. Itu takdir saja, bukan karena dia hebat, bukan karena fulan, kamunya maksudnya, begini begitu. Itu takdir saja, sudah ditentukan dalam qadha'. Artinya kamu berhasil, kamu gagal, tidak luput dari lisan orang, sehingga mukhotorah dalam menghadapi musuh itu serba gambling, seperti perjudian. Kamu menang salah, kamu kalah salah. Kalau istilah orang awam di kita mungkin semakna ini, mereka katakan kalah, atau mereka katakan menang tidak punya nama, kalah isini-sini. Kalaupun kamu menang, kamu gak punya nama. Gak kemudian, biasanya misalnya dikatakan orang tua, kayak orang yang balapan di jalan misalnya dengan kecepatan tinggi, kejar-kejaran sama kendaraan satunya. Kalaupun kamu menang misalnya, kamu gak punya nama. Ya kalau yang ikut lomba apa internasional gitu punya nama, wah juara satu fulan. Ini di jalan kamu gak punya nama, percuma kamu menang. Kalaupun kamu kalah, ternyata na'udzubillah jatuh, kecelakaan, bikin malu. Sehingga ini atau itu gak ada gunanya buat kamu. Itu maknanya. Nah ini pun seperti itu. Kamu berhasil, gak luput dari cercaan. Kamu kalah atau gagal, lebih-lebih lagi. Sehingga orang berakal tidak akan gegabah atau menyepelekan perkara ini untuk meluapkan balas dendamnya kepada musuhnya, karena di antara dua itu. Wal mu'adat ba'dal khullah fahishatun 'azimah. Kemudian kata Abu Hatim, permusuhan kalau itu terjadi setelah pertemanan dekat, khullah itu khalil, keakraban dan kedekatan yang sangat. Dulunya akrab, dulunya teman dekat, kemudian bermusuhan, itu suatu kesalahan besar, suatu kejelekan yang fatal. Musuh bermusuhan di antara dua orang yang dulunya sebelum itu mereka sangat dekat, sangat akrab. La yaliku bil aqil irtikabuha. Yang semacam itu enggak layak, enggak pantas dilakukan oleh orang yang berakal. Fa in dafa'ahul waqt ila rukubiha taraka lisulhi mawdhi'a. Kalaupun suatu ketika karena satu dan lain sebab mau tidak mau itu terjadi, dia bermusuhan setelah ada kedekatan, pertemanan, orang yang berakal tetap akan menyisakan tempat, porsi untuk damai dengan orang yang semacam itu. Itu pun kalau terpaksa terjadi di luar kehendak dia, di luar keinginannya, tidak berkepanjangan dan tetap dia beri porsi untuk solo. Wa anshadani ba'du ahli al-adab li Abil Aswad ad-Du'ali qala wa ahbib idza ahbabta hubban muqariban fa innaka la tadri mata anta nazi'u. Kata Abul Aswad ad-Du'ali, cintailah orang yang kamu cintai. Ini cinta yang sewajarnya, sepantasnya. Ini jangan berlebihan dalam mencintai, jangan melampaui batas dan ekstrim. Karena kamu tidak tahu, kata beliau, mata anta nazi'u, kapan suatu saat kamu cabut itu cinta, sudah enggak kamu cintai lagi. Artinya mungkin saja itu akan terjadi dan itu akan berat bagi kamu konsekuensinya kalau kamu terlanjur mencintai yang berlebihan. Makanya kata beliau, hubban muqariban, cintailah sewajarnya. Wa abghid idza abghadta ghaira mujanibin fa innaka la tadri mata anta raji'u. Juga kalau kamu membenci seseorang, bencilah, jangan juga mujanib. Mujanib itu di sisi yang berjauhan dari jamb, seakan-akan kamu di ujung timur, dianya di ujung barat. Karena kamu juga enggak tahu kapan kamu rujuk. Artinya suatu ketika kamu butuh dan rujuk kembali kepadanya, dekat, akan sulit, akan berat kalau kamunya mujanib, berlebihan, menjauh sekali dalam benci. Wa kun ma'dinan lil hilmi wasfah anil adha fa innaka ra'in ma'amilta wasami'u. Kemudian kata beliau, kun ma'dinan lil hilm, jadilah kamu itu layaknya tambang untuk hilm. Jadilah orang tambangnya kesantunan, tambangnya kesabaran, tambangnya kebijaksanaan. Layaknya tambang digali terus keluar gitu. Jadilah kamu tambang seperti itu. Orang terus mendapati kesantunan darimu, kebijaksanaan, kesabaran. Wasfah anil adha, dan maafkan, ampuni gangguan orang yang mengganggu dirimu. Karena kamu akan melihat hasil yang kamu lakukan dan kamu akan mendengar. Artinya walaupun itu bukan tujuan kamu, tapi ya orang akan bicara. Orang akan menilai, orang bukan bodoh. Orang menilai fulan seperti apa, kamu seperti apa. Kan orang menilai, oh berarti fulan begini, kamu seperti ini. Itu akan sampai di telingamu. Apa yang kamu lakukan akan menuai dari penilaian orang. Kamu dengar dan akan kamu lihat. Apa yang dikatakan Abu Aswad ini semakna dengan hadis yang diriwayatkan, ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baghidaka yauman ma. Cintailah orang yang kamu cintai haunan ma, sewajarnya, sepantasnya. Mungkin orang yang kamu cintai sekarang akan menjadi orang yang kamu benci di suatu hari kelak. kamu enggak tahu. Wa abghid baghidaka haunan ma asa ayyakuna habibaka yauman ma. Dan kalaupun kamu benci seseorang, benci sewajarnya, karena kamu enggak tahu suatu hari kelak mungkin dia menjadi orang yang kamu cintai. Itu akan sulit kalau kamu terlanjur terlalu cinta, terlalu benci. Ternyata sekarang jadi orang yang harus kamu cintai, atau yang kamu terlanjur cintai sekarang harus kamu benci. Kayaknya wajar sajalah, jangan berlebihan. Sepantasnya dicintai ya karena ketaatannya, karena kesolehannya. Dibenci juga ya karena maksiatnya, penyimpangannya. Wah kata, nah, kadang orang habis-habisan. Artinya kalau dia cinta, saat dia cinta, wah, kecintaannya ekstrim sekali gitu, gulu, lampaui batas, sehingga pujian-pujian yang bahkan tidak ada pada orang yang dia cintai, atau bahkan itu kedustaan yang dibuat-buat untuk mengangkat orang yang dia cintai. Nah, atau sebaliknya, ketika orang benci juga seperti itu, habis-habisan dia memerangi orang yang dia benci, segala macam cara, dan ini dia lakukan untuk menunjukkan kebenciannya pada orang itu, dengan kedustaan, dengan mengada-ngada, seluruh kata ini, kalimat-kalimat tajam, dan bukan sifat orang berakal. Orang yang berakal segalanya terukur, tidak berlebihan dalam mencintai maupun membenci. Dan seperti kata Abul Aswad, fa innaka ra'in ma amilta wa sami'u kun ma'dinan lil hilm. Yang penting kamu jadi tambang kebaikan. Hilm itu diartikan orang yang memaafkan di saat atau dalam keadaan dia mampu dan bisa membalas. Itu halim. Beda orang tidak membalas karena lemah, gak mampu, dengan orang yang mampu membalas tapi tidak dia lakukan. Mungkin misalnya seseorang dikeroyok, na'udzubillah, misalnya dikeroyok 5 preman gitu, atau orang besar, gede. Ya dia gak balas, dia gak balas bukan karena besar hati dan ini, tapi karena enggak punya kemampuan, dia lemah. Itu bukan halim. Yang satu, dia mampu balas. Kalaupun dia mau balas, dia akan lakukan. Peluang ada di depan dia. Kalau seandainya dia mau ambil, itu akan dia kerjakan dengan mudah. Tapi dia enggak mau, karena kebesaran hatinya. Dia gak ambil itu peluang. Kalau saja dia mau jatuhkan orang itu, gampang. Kalau saja dia mau menghancurkan orang itu, sebentar. Tapi dia gak ambil itu kesempatan. Itu halim. Halim. Itu yang Abul Aswad katakan, kun ma'dinan lil hilm. Jadilah tambang hilm. Halim. Nah, wasfahanil adha, dan hapus gangguan orang yang mengganggumu. Fa innaka ra'in ma amilta wa sami'u. Orang akan menilai, orang enggak jahil. orang akan tahu siapa muslih, siapa mufsid, siapa yang melakukan pembenahan, siapa yang ahli khair, siapa yang ahli syar, siapa yang merusak. Orang akan tahu. Qala wa anshadani Mansur ibn Muhammad al-Quraizi qala idza anta adaita imra'an khullatan fada' fi ghadin lil 'audi wa sulhi mawdhi'a fa innaka inna batta man zalla zallatan dalalta wahidan lam tajid laka mafza'a. Kata al-Quraizi, kalau kamu memusuhi seseorang yang dulunya teman kamu, dekat denganmu, maka kasih sisakan ruang untuk esok untuk bisa kembali dengannya atau suluh, damai dengannya. Karena kalau kamu buang semua hanya karena ketergelinciran yang dia lakukan, kamu akan tinggal seorang diri di dunia ini, enggak ada tempat bagi orang lain bisa di sisi kamu. Sedikit salah kamu tinggalkan, sedikit ada kekeliruan kamu jauhi, ini kamu enggak akan punya teman. Tapi perkirakan. Dan tadi kalaupun kamu musuhi, kamu beri ruang untuk bisa rujuk kembali padamu. Qala wa an ibni Syihab qala amba'ana Muhammad bin Ishaq al-Thaqafi qala haddathana Abu Hammam qala haddathana Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus ibn Yazid an ibn Shihab, dari ibn Shihab rahimahullah, qala ijtama'a Marwan ibn al-Hakam wa ibn Zubair yawman inda Aisyah radhiyallahu anha. Suatu hari Marwan bin Hakam dan ibn Zubair, Abdullah bin Zubair bin Awam, sahabat mulia radhiyallahu ta'ala an, suatu hari keduanya bertemu di rumah Aisyah. Qala fajalasa fi hujratiha, keduanya duduk di ruang Aisyah. Wa bainaha wa bainahuma hijab, tentunya antara Aisyah dan keduanya ada hijab. Fasa'ala Aisyah syi'ran wa haditha, keduanya tanya Aisyah radhiyallahu anha tentang hadith, karena Aisyah umul mu'minin, alimah, faqihah, salah satu dari 7 sahabat yang diketahui terbanyak meriwayatkan hadis Rasul SAW. 7 sahabat itu 6 diantaranya laki semua, dan yang ketujuh dan satu-satunya wanita adalah Aisyah ini radhiyallahu anha, juga tentang syair. Nah, tanya-tanya kepada Aisyah. Tsumma qala Marwan, maka Marwan berkata, wa man yasha'ir rahman yakhfid biqadrihi wa laysa liman lam yarfa illahu rafi', yang dikehendaki oleh Rahman Allah akan Allah jatuhkan, Allah rendahkan, dan kalau sudah dijatuhkan oleh Allah enggak akan dia mendapati orang yang bisa mengangkat dia, memuliakan dia. Qala Ibn Zubair, dijawab oleh Ibn Zubair, wa fawwid ila Allah al-umur idza i'tharta wa billahi la bil aqrabina tudafi'u perkaramu semua pasrahkan kepada Allah, terutama saat kamu menghadapi kesulitan. Bukan kamu pasrahkan kepada kerabat atau keluargamu, kabilahmu, sukumu, kamu lawan semua itu, tapi pasrahkan kepada Allah. Qala Marwan, kemudian Marwan juga kembali berkata, wadawi dhamiral qalb bil birri wat tuqa la yastawi qalbani qasin wa khashi'u. Obati hatimu dengan perbuatan baik, dengan takwa, dengan amal soleh. Enggak akan sama dua kalbu, yang satu khusyuk, yang satu keras. Qala Ibnu Zubair, kata Ibnu Zubair, wala yastawi abdani abdun mukallimun utullin lil arhamil aqaribi qati'u. Dan juga tidaklah sama dua hamba manusia, yang satu seorang hamba yang melukai, yakni mengganggu orang, menyakiti orang, utul, bermusuhan dan memutus silaturahminya, yang satu wa abdun, yang satu orang baik, yang satu orang jelek, enggak akan sama tentunya. Qala Marwan, kata Marwan, wa abdun yujafi jambahu an firashihi yabitu yunaji rabbahu wa huwa raki'u. Seorang hamba pula yang satu jauh punggungnya atau sampingnya ini dari tempat tidurnya, artinya dia bangun malam, tahajud, bermunajat kepada Rabbnya, ruku, sujud dalam sholatnya. Qala Ibnu Zubair, kata Zubair, walil khairi ahlun yu'rafuna bihadyihim idha jtama'at indal khutubil majami'u. Walil khair ahl, untuk kebaikan itu ada orangnya, diketahui dari gerak-geriknya, dari tindak tanduknya, tutur katanya, amal perbuatannya. Orang tahu ini fulan ahlil khair. Masya Allah, lima waktu di masjid, kalau bicara begini, amalannya begini, muamalannya seperti ini. Untuk khair ada orang-orangnya, dikenal bahwa mereka ahlul khair. Nah, idza jtama'at indal khutub al majami'u. Terutama saat orang pada kumpul, saat banyak orang, banyak masalah, banyak ini, gampang dipilah siapa yang ahlul khair, siapa yang ahlus syar. Dikenal masing-masingnya dari sepak terjang masing-masing. Qala Marwan, kata Marwan lagi, walisyari ahlun yu'rafuna bisyaklihim tuthiru ilaihim bil fujuril asabi'u. Untuk syar juga dikenal orang-orangnya. Kalau ahli khair tadi dikenal, ahli syar juga dikenal, kata Marwan. Dikenal dari ya tadi, dari sikap, perbuatannya, ucapannya, sehingga orang itu menunjuk dengan jali telunjuk mereka karena kefajirannya, karena maksiatnya, karena kerusakannya. Oh, fulan itu begini, fulan yang melakukan ini, fulan yang berbuat itu, kejelekan-kejelekan, kefajiran ditunjuk kepadanya. Qala fasa, kata Ibnu Zubair, kata Ibnu Syihab. Sampai di sini Abdullah bin Zubair diam. Falam yujib Marwan bisyai, dia enggak mau jawab Marwan lagi. Faqalat Aisyah, maka Aisyah berkata, ya Abdullah, malaka lam tujib sahibak. Kenapa kamu enggak jawab? Tadi awal tadi kan jawab-jawaban. Ini ngelempar bait, jawab dengan bait, ngelempar bait, jawab dengan bait syair. Sampai sini tadi ahli syar kata Marwan begini-begini. Abdullah bin Zubair diam. Kenapa kamu enggak jawab, enggak bantah, kata Aisyah. Wallahi ma sami'tu tajawuba rajulain tajawala nahwa ma tajawaltuma fihi a'jabu ilayya min mujawalatikuma. Aku senang ketika mendengar kalian saling jawab, saling berbantah syair seperti itu tadi. Qala Ibnu Zubair, tapi kemudian Abdullah bin Zubair mengatakan kepada Aisyah, inni khiftu awazal qaul. Aku khawatir ucapan yang bengkok. Awaz itu bengkok. Artinya aku takut nanti karena berkelanjutan dan terus jawab-jawaban, nanti akhirnya keluar kata-kata yang kurang pantas, nanti terucap dariku ucapan yang tidak adil dan bahkan mengada-ngada, zalim. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair lebih memilih untuk diam, nggak jawab. Dan itu dari ketakwaan beliau, dari kewaraan beliau radhiyallahu ta'ala an. Fakafaftu, maka aku tahan diri, enggak mau jawab. Bukan karena enggak bisa, bukan karena enggak mau atau enggak mampu, tapi karena takut tadi. Kalau diteruskan nanti cenderung akan jatuhkan marwan, memojokkan marwan, begini begitu. Faqalat Aisyah, innalil marwan fi syi'r ma laisa lak. Kata Aisyah, pada diri marwan dalam masalah syair ada yang itu tidak ada padamu. Asyahid ucapan Abdullah ibn Zubair radhiyallahu ta'ala anhu bahwa orang kalau berbantah, saling jawab, saling ini, kalau berketerusan khawatir akan terseret kepada hal-hal yang tidak patut, akan seringnya akan mendolimi lawan atau yang bermusuhan dengan dia, akan dia ucapkan sesuatu yang gak ada padanya, akan dia buat kedustaan-kedustaan, akan dia berani berdusta, berani ini itu. Makanya beliau pilih untuk menahan diri. Qala wa amba'ana Muhammad ibnul Mundhir qala hadatsana Isam ibnul Fadl ar-Razi qala hadatsani Zubair ibnu Bakar an Muhammad ibnu Harb qala qala Abdullah ibn Hasan libnihi Muhammad iyyaka wa mu'adatar rijal fa innaha la tu'dimuka makra halim au mubadzati jahil. Kata Abdullah bin Hasan kepada anaknya Muhammad, hati-hati kamu dari memusuhi orang, bermusuhan dengan orang. Karena kalau kamu bermusuhan dengan orang, kamu gak akan lepas dari dua kondisi yang masing-masingnya pahit, jelek. Makruh halim, kamu akan menghadapi makarnya orang yang mungkin punya kecerdasan, kepintaran, akhirnya menyiapkan makar merancang sekian cara untuk menghadapimu, kamu gak akan selamat nantinya. Atau yang kamu hadapi itu jahil, ya yang kamu hadapi mubadat, celaan dan cercaan. Dan itu muncul tampak saat ada permusuhan. Kalau enggak ada, ya kamu enggak ketahui orang, kamu enggak nyangka seperti apa hakikat fulan dan adlan. Tapi ketika bermusuhan dengan kamu, ternyata kelihatan aslinya. Bada keluar dari dia kata-kata yang enggak senonoh, ucapan-ucapan yang jelek, dan bahkan kalimat-kalimat yang orang awam pun malu untuk mengucapkannya. Walhasil enggak nyangka sama sekali orang yang pernah belajar ilmu, enggak nyangka sama sekali orang yang pernah mendengar ayat hadis sampai segitunya tutur kata atau tulisannya. Oh ini kelihatan. Atau makar yang dia siapkan untuk menjatuhkan kamu. Makanya nasihat Abdullah Ibn Hasan kepada anaknya Muhammad, sebisa mungkin kamu jangan bermusuhan dengan orang. Karena salah satu dari dua pilihan ini, wa ahlahuma mur, di antara keduanya yang paling manis pun pahit, gak ada baiknya. Imam makar, dia main halus. Makar yang dia pakai untuk menghadapimu, atau dia main kasar karena dia jahil, yang ada kata-kata dan ungkapan-ungkapan keji dan kotor. Nasallallahu al-afiyah. Qala Abu Hatim, fal-aqil la yu'adi alal halati kulliha. Maka orang yang berakal enggak akan bermusuhan dalam situasi apapun kondisinya. Li'annal adawa la takhlu min an takun li ahadi rajulain. Karena permusuhan itu enggak lepas di antara dua pilihan. Imma halim la yu'manu makruh, imma yang kamu hadapi halim, enggak aman kamu dari makarnya. Tadi dia pemain halus, dia bisa main cantik, tapi makar yang dia rancang untukmu. Au jahil la yu'manu syatmu, atau dia jahil yang kamu musuhi sehingga kamu enggak aman dari caci makinya. Yang biasa dia lakukan itu caci maki, celaan ini itu. Di antara dua orang ini yang kamu dapati. Wala yajibu 'alal 'aqil idza 'ada an yaghurrahu ihsanuhu ila aduwihi wa ma yara min sukutihi ilaihi atau sukunihi ilaih. Juga orang yang berakal, kalaupun bermusuhan dengan orang lain, dia gak mau tertipu dengan kebaikan-kebaikan dia kepada musuhnya, atau karena melihat musuhnya diam, gak ada respon, gak ada ini. Jangan kamu tertipu. Fa innal ma wa in utila iskhanuhu laisa bimani'ihi dhalik min itfa'in nar idza subba 'alaiha. Dipermisalkan oleh Abu Hatim seperti air. Air kalaupun lama dipanasi jam-jaman, lama sekali, kan panas. Terus di atas api air ini, terus air panas, kamu kira dia gak bisa berbuat? Kalaupun dituangkan ke api itu, padam api itu. Walaupun airnya panas, terus digodok di atas api mendidih. Jangan kamu kira terus karena panas, ketika dituangkan malah nyala apinya gitu. Ya tambah padam api kena air. Walaupun dia panasnya seperti apa, lamanya seperti apa dipanasi. Nah itu pun demikian. Diamnya orang, jangan kamu kira kemudian dia aman dan kamu selamat dari makarnya. Waspadalah, jangan lengah. Wala yajibu an ya'dhuma 'alaihi hamluhu 'aduwahu 'ala 'atikihi idza wathiqa bi husni 'aqibatihi. Juga orang yang berakal enggak boleh merasa berat untuk memikul kesalahan atau urusan musuhnya ini di pundaknya, seakan seperti sesuatu yang harus dia pikul. Hanya karena merasa yakin dengan hasil yang baik atau dampak yang positif nantinya, terlalu pede. Li'annal lin wal makr anka fil adu minal fadhadati wal mukabara. Karena kelembutan dan makar itu lebih mengena, lebih menjatuhkan lawan daripada kekerasan dan main kasar. Jadi orang yang menghadapi musuhnya dengan halus, dengan ini makar, itu lebih menyakitkan dan lebih berbahaya intinya, daripada dihadapi dengan keras dan kaku. Ala tarannar ma'a harriha la tahrik minasyajar illa ma dhahar wal ma' ma'a bardihi walini yastasiluha. Dipermisalkan yang kedua ini oleh Abu Hatim seperti api. Api itu panas. Panasnya luar biasa, naudzubillah. Jangankan kamu pegang, kamu dekat aja sudah kepanasan. Panasnya seperti itu luar biasa, tapi ke pohon misalnya, ya dia hanya bisa membakar bagian luarnya. Dia membakar bagian luarnya, kulit pohon itu atau apa lapisan berikutnya yang dalam gitu. Atau mungkin dedaunannya, ranting-rantingnya, itu saja yang terbakar. Padahal api begitu panas. Sementara air, kamu lihat, dia dingin. Dia lembut sekali, namanya air, lemah sekali. Oh, air, dingin, lembut, dan namanya cairan. Tapi luar biasa dampaknya, bisa menjebol tanaman itu. Pohon besar pun bisa tumbang seakar-akarnya. Jatuh. Padahal ini lemah, lembut, dingin. Yang itu api, panas. Tapi hanya mampu membakar luarnya pohon tadi. Makanya kata beliau, jangan kamu menyangka bahwa menghadapi musuh itu harus dengan keras, harus dengan kaku, harus dengan kekuatan begini. Belum tentu. Dengan cara halus, dengan cara lembut. Nah, itu kadang lebih mengena kepadanya. Wa mujanabatul mar'i aduwahu fil 'ishrah ahadul a'wan 'alaihi 'indal fursah. Dan juga orang menjauh dari musuhnya dalam pergaulan, ini tidak dekat-dekat dengan musuhnya, itu salah satu cara agar dia tidak termakan oleh kejahatan musuhnya. Jangan kamu dekat-dekat, khawatir kamu akan terkena kejahatannya. Qala kama amba'ana Amr ibn Muhammad al-Ansari, qala haddathana al-Ghallabi, qala haddathana al-Utbi an abihi, qala qala al-Ahnaf ibn Qais, man jalasa aduwahu hafidha alaihi uyubahu. Orang yang duduk da gaul dengan musuhnya, ya musuhnya akan tahu aib-aibnya. Artinya kamu seperti setor memberi amunisi kepada musuhmu. Kamu seperti memberi amunisi kepada musuhmu. Ini loh aib-aibku di sini. Kalau kamu gaulnya dengan musuh kamu, kamu dekat duduk dengannya, ya kamu seperti ngasih aib kamu, karena dari kedekatan dengan pergaulan semacam itu kan akan ketahuan aib-aib kamu. Oh, ternyata fulan seperti ini, ternyata fulan begini. Suatu saat dia ingin membalas atau menjatuhkan kamu, tinggal dia buka data itu. Aku tahu sendiri fulan itu begini, di depan saya dia begini, dia begitu. Aib-aib kamu ada di dia, tersimpan. Makanya agar tidak sampai seperti itu, jangan kamu dekati musuhmu atau orang yang memusuhi kamu. Jangan kamu bergaul dengannya agar tidak ketahuan aib-aib kamu, akan sangat menyakitkan kamu. Nah, kamu yang salah nyetor aib itu kepadanya. Qala wa anshadanil abrosh, la takhafanna in ramaka aduun bi uyubin idza takunu bariya, innamal aibu ay yakuna muhiqqan fil ladzi qalahu wa lasta taqi wa lasta naqiya. Kata Abrosh, kamu enggak usah takut kalau musuhmu menuduh kamu dengan aib-aib yang itu enggak ada padamu. Ya kamu enggak usah ambil pusing. Orang juga tahu kalau itu enggak benar. Biarkan dia bicara barat ke timur, kalau kamu begini begitu, kamu enggak usah takut. Dan enggak akan ada pengaruhnya itu. Kalaupun berpengaruh ya sebentar dan enggak akan membekas. Wong itu kezoliman, enggak akan kekal, enggak akan berguna. Ketika memang itu aib enggak ada padamu, kamu enggak usah gentar, enggak usah kamu takuti yang seperti itu. Biarkan saja dia ngoceh, bicara ini itu. Tapi yang masalah, kata Abrosh, kalau memang aib itu ada padamu, kamu dalam keadaan tidak bersih dari aib itu, artinya ada padamu. Ini yang bahaya. Kalau musuh kamu menyampaikan sesuatu aib yang memang ada padamu. Fulan itu begini, Alan itu begini. Ini masalah. Kalau memang ada padamu. Ini menguatkan yang tadi di atas, agar itu tidak terjadi, jangan dekat dengan musuhmu agar kamu tidak setor aib kepadanya. Kalau dia sampaikan dan itu memang ada padamu, kan berabi. Na'udzubillah. Fa idza kana kadziban kunta bisidqi 'alal aibil kadzubi jariyah. Kalau memang itu dusta, apa yang dia sampaikan, maka kamu dengan kejujuranmu cukup membantah kedustaan dia dan kebohongannya. Walaqad yulzikul aduwa bijambil mar'i aiban takhaluhu makwiya. Dan seorang musuh bisa saja menempelkan aib pada musuhnya yang itu kamu kira sesuatu yang hilang atau tersingkirkan darimu. Intinya berhati-hatilah dari hal yang semacam itu. Aib yang ada pada dirimu, orang pasti punya kekurangan. Hati-hatilah berbicara, berbuat sesuatu yang itu akan menjadi senjata bagi musuhmu, itu yang dimaukan. Qala Abu Hatim, kata Abu Hatim, kita lanjutkan karena tinggal sedikit. Fal aqil la yughayyiruhu ilzaqul adu bihi al'uyub wal qaba'ih. Orang yang berakal enggak akan berubah. Enggak akan mempengaruhi dia aib-aib dan kejelekan yang musuhnya tembakkan pada dirinya, yang musuhnya tuduhkan pada dirinya. Itu enggak akan membuat gentar seorang yang berakal. Li'anna dhalika la yakunu lahu waqa' wala likathratihi thabat. Karena yang semacam itu enggak ada pengaruh, enggak ngefek. Oh, itu semua enggak benar. Aib, celaan, selama itu memang enggak ada padamu. Kalaupun sering dan banyak, enggak akan abadi, enggak akan kokoh, hilang, sirna begitu saja dengan waktu. Wala yaltadzul mar'u ma kana aduwwuhu baqiyah. Dan seorang hamba enggak akan senang kalau musuhnya terus ada dan terus melancarkan permusuhan kepadanya. Kama la yajidus saqim ta'man naumi wa ta'am hatta yabra'. Itu seperti orang yang sakit, enggak akan bisa tidur nyenyak, enggak bisa makan enak selama penyakitnya belum sembuh darinya. Selama penyakit itu ada pada dirinya, makanan kayak apapun terasa pahit. Tidur kamu enggak pernah bisa nyenyak. Kapan kamu bisa nyenyak, makan enak kalau penyakitnya sudah hilang, sembuh? Nah, ini pun demikian. Selama permusuhan itu ada, selama kamu punya musuh, ya gak akan pernah sempurna kebahagiaanmu, gak akan pernah kamu nyaman. Ada saja dan terus menerus. Nah, makanya dari awal dinasehatkan dan diingatkan oleh beliau, sebisa mungkin jangan kamu bermusuhan, gak ada maslahatnya. Wa ashaddu makidatil adu ma ya'malu fika min sabili ma'manik. Dan makar musuh yang paling keras, paling tajam, kalau dia lakukan itu saat kamu lengah, kamu merasa aman. Itu paling kuatnya makar musuh kena padamu. Sangat kamu lengah, kamu merasa aman, gak ada apa-apa, gak akan ini, ternyata kamu kena. Dan kenaknya itu telak. Wal ghalibu bisyarri maghlub. Dan orang yang membawa kejelekan atau kejahatan itu yang akan mendominasi dan yang istilahnya menang gitu. Karena dia yang terus mengintai dan menginginkan makar itu kena pada dirimu. Na'udzubillah. Wa inna min a'zamil a'wan 'alal a'da, dan kata Abu Hatim, termasuk perkara terpenting untuk kamu menghadapi musuh, ini senjata ampuh agar kamu itu selamat dari musuhmu, ta'ahudal mar'i waladahu wa iyalahu wa khadamahu. Seorang hamba terus menjaga anaknya, istrinya, keluarganya, dan pembantunya. Ini zaman dulu budaknya. Ini dijaga, dinasehati, dibina, diarahkan kepada yang baik keluarganya ini. Wa tawaqqihi iyyahu minal ma'ayibi wazzallat. Dan dijaga mereka dari segala aib dan dari segala kesalahan atau ketergelinciran. Artinya dia dituntut, orang yang berakal, mendidik, mentarbiyah anaknya akhlak mulia, syaja'ah, adab-adab yang baik, disingkirkan dari mereka, dijauhkan dari akhlak tercela. Karena kalau terus terdidik sampai demikian, besar anak-anakmu, mereka akan tahu bahwa ternyata musuhnya abah, musuhnya orang tuaku itu orang jelek, akhlak jelek. Mengaku dididik baik begini kok dimusuhi ayahku. Orang dekatmu tahu, yani anak istrimu, ini orang, yani si istri misalnya suamiku, ini orang baik, didik, tarbiyah, nasihat, tanggung jawab, ini nafkah dan seterusnya, muasyarah tiap hari dengannya baik, anak-anak pun tahu orang tuanya orang baik begini. Kalau itu terus kamu jaga sampai ketika mereka dewasa dan akil balek, mereka kan bisa nyimpulkan, berarti fulan yang memusuhi ayah kami atau si istri bilang yang memusuhi suamiku orang jelek. Apa yang dia cacatkan pada suamiku, pada ayahku? Ya masya Allah, muasyarahnya baik, muamalnya tiap hari masya Allah, akhlaknya mulia. Dengan itu mereka akan memusuhi. Berarti ini orang gak pantas dibaiki. Mereka akan memusuhi orang ini. Tanpa kamu menanamkan permusuhan pun, gak perlu kamu doktrin misalnya, musuhi orang itu karena memusuhi abah, benci orang itu karena dia membenci ayah kalian. Gak perlu. Mereka akan tahu dengan sendirinya. Naam. Dididik demikian. Qala wa amba'ana al-Hasan ibn Sufyan qala haddathana Muhammad ibn Sabbah qala haddathana al-Walid anil Auza'i na Yahya ibn Abi Katsir qala, kata Imam Yahya ibn Abi Katsir, qala Sulaiman ibn Dawud libnihi, Sulaiman ibn Dawud alaihi wassalam pernah berkata kepada anaknya, ya bunayya idza aradta anta ghidha aduwaka fala tarfa'ani bnikal asa. Wahai anakku, kalau kamu ingin membuat musuhmu itu jengkel, maka jangan kamu angkat tongkat atau cemeti dari anakmu. Bisa punya dua makna, wallahu alam. Yang pertama, teruslah mendidik mereka, mendidik anakmu layaknya orang tua didik dengan cemeti ini. Gak boleh begini, ayo begini. Artinya terus kamu didik dengan baik, terus kamu tarbiyah anak-anakmu, karena itu yang akan membuat jengkel musuhmu, bahwa kamu tipe orang tua dan suami yang baik ke keluarga. Dan sampai mereka besar nanti, mereka akan tahu bahwa musuh orang tua mereka adalah orang jelek seperti tadi. Atau makna yang kedua, wallahu alam, kamu jangan memukul anakmu. Artinya orang ini musuhmu akan menyimpulkan, itu fulan gak bisa didik anaknya, anaknya nakal, anaknya rusak, anaknya jelek akhlaknya, ini buktinya sampai dia pukul pakai cemeti, gak bisa didik anaknya. Kamu akan dijatuhkan dari situ. Jangan kamu tampakkan kalau kamu mengangkat cemeti untuk menghajar anak kamu, itu akan jadi amunisi bagi musuh kamu untuk menyerang kamu. Walhasil ini atau itu, yang jelas seperti kata beliau Abu Hatim, cara termasuk cara terbaik menghadapi musuh, intinya kita lebih serius, lebih fokus mendidik tarbiyah kepada diri kita, membenahi keluarga, anak istri, dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.